Neng langsung allama bil qalam allamal insana malam ya'lam. Kula wangsuli dari hasil pengajaran pakai allama bil qalam lahirlah orang-orang pinter. Mergo wonten sekolahe, wonten kampuse, wonten disiplin ilmune, wonten fakultase. Dari alamal insana malam ya'lam yang lahir orang-orang bener. Soale niki mboten wonten sekolahe, mboten wonten kampuse. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, dadi wong kuwi nek iso ya kudu pinter, ya kudu bener. Ya kudu bener, ya kudu pinter. Niki wonten dalil sing sering kula waos, monggo ditirokke sareng-sareng sing purun nirokke, insyaallah telung dinongkas rezekine lancar. Nek masalah rezeki lancar amine mesti semangat. Sareng-sareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kullu pinterin beneran walaisa kullu benerin pinteran. Ora kabeh wong pinter iku bener, lan ora kabeh wong bener iku pinter. Ana wong pinter sing ora bener, ana wong bener sing ora pinter. Nek iso dadi wong kuwi ya kudu pinter, ya kudu bener, ya kudu bener, ya kudu pinter. Tapi timbang dadi wong pinter sing ora bener, luweh becik dadi wong bener senajan ora pinter. Soale minterke wong bener iku luweh gampang tinimbang benerke wong pinter. Mergo wong pinter kuwi duwe madhab dhewe, jenenge madhab al-ngeyeliyah. Saniki kula jelaske, ora kabeh wong pinter niku bener. Wong pinter sing boten bener, wonten apa boten? Lho malah kathah. Ora kabeh wong bener kuwi pinter. Wong bener sing ora pinter, wonten boten? Wonten. Mula nek iso wong kuwi ya kudu bener, ya kudu pinter, ya kudu pinter, ya kudu bener nek iso. Lah nek ora iso milih dadi wong bener najan ora pati pinter, timbang dadi wong pinter ning ora bener. Soale minterke wong bener niku luwih gampang timbang benerke wong pinter. Nek minterke wong bener gampang, wonge dasare wis bener, mung kari minterke. Lah wong bener ki nek dipinterke nurut. Nek minterke wong bener angel, mergo wonge rumangsa wis pinter. Biasane madhabe madhab al-ngeyeliyah. Wong pinter kok ora bener dadine keblinger, tur ngentekke bekakas. Wong bener kok ora pinter nganyelke, gregetke wong bener nang ora pinter. Ditekoki nekondi mas pemburi ngarep nyandi mengarep ya bener tuh. Omahmu di mas Indonesia, omahmu ngendi ora tak gowo bener neng ora pinter. Mergo ngono ku marake lambemu ditapuki wong. Pokoknya wong bener neng ora pinter wi nganyelke. Wong kelangan sepeda motor ya malah syukuran alhamdulillah. Tekoki tanggone, lho sepeda motormu ilang kok malah alhamdulillah. Ya alhamdulillah, wong biasane tak tumpaki ya apa-apa ora ilang. ilange kok wayah ora tak tumpaki. Lho kok umpama ilange pas tak tumpaki aku rak ya katut ilang. Ya nganyelke to kuwi jeneng. Niku bener ning ora pinter. Karepe nriman tapi gobloke pol-polan. Nah, wong pinter kok ora bener keblinger tur ngentekke bekakas. Sing ngentekke bekakase Indonesia kuwi ora cah goblok-goblok ngene iki. Sing ngentekke bekakase Indonesia iki ora wong bodoh-bodoh. Sing ngentekke bekakase Indonesia kuwi wong pinter-pinter sing ora bener. Saya berani bersumpah demi Allah yang merusak hutan itu bukan orang hutan. Sing rusak alas kuwi dudu ketek. Sing rusak alas ki wong sing pinter ilmune alas ning kelakuane luwih rusak tinimbang kowe ngomong ketek aja karo ngadep aku kowe. Belum tentu sing tukang ceramah bengak bengok mari tiap malam istiqomah sholat tahajud kuwi wonge dhewe anggar bengi ya tahajud. Belum tentu sing bengok-bengok aja-aja ijtinabun nawahi dia sendiri mujtanibun nawahi. Belum tentu sing tukang bengak-bengok aja ngrasani wong kuwi dhek-dhek dhewe ora ngrasani. Lho, belum tentu yang teriak anti korupsi, anti korupsi itu dia sendiri enggak korupsi. Loh, kadang teriaknya kenceng lah bengok-bengok banter banget kok. Banter pakai banget anti korupsi, anti korupsi. Itu soalnya ngomongnya urung cetho. Belum dapat posisi, belum dapat kedudukan. Masih cedal dia, ijeh pelo, ijeh pelat. Urung cetho muni er. Mulane anti korupsi, anti korupsi. Begitu dapat posisi, dapat kedudukan, dapat jabatan, ngomongnya wis cetho male ganti antri korupsi, antri korupsi. Urung karuan. Wong sing pinter narik sumbangan, dekne dhewe melu nyumbang. Kuwi ndelok guyumu kok kaya tau dadi korban ngono model. Lha apa dianggep wong sing pinter narik urunan iki mesti urune disiki ngono to? Kadang-kadang ya ora melu urun. Mila kalau hanya mengandalkan allama bil qalam pinter tapi urung karuan bener. Mula harus ditopang dengan allamal insana malam ya'lam niku bahasane al hikmah wal barokah. Nyun pangapunten nggih. Nek allama bil qalam niku wonten sekolahane, wonten kampuse. Yang dilahirkan insinyur, doktor, mesti tol sing macem-macem ngunuwi tekan MM, MH, BH ngunuwi. Sampeyan nek pengen duwe anak sing ahli hukum

udah orang gawa apa-apa. Ini menunjukkan bahwa aslinya menungso niku orang duwe apa banter itu orang duwe apa apa asli niku mergo sedaya kagungane Gusti menungso asline orang duwe apa apa. Mulane sampean yakin nek orang duwe apa-apa berarti sampean termasuk wong sing isih asli. Lah wong asline ora duwe apa-apa, lah kok nyombong-nyombongke donyane, nyombong-nyombongke pangkate, jabatane. Kuwi ora melu duwe, Bro. Ora pantes. Ngono lho. Wong lagi dadi wakil RT mlakune duwe deteng-deteng. Suge sithik ngono kuwi ditekoki tanggane omah nyapa omah ditekoki ya ora jawab. Kon ndi Mbak? Gak level. Nah, terus bayi lahir niku gayane tangane mesti gegem-gegem nyekel-nyekel. Niki simbol nek iya menungso niku duwe karakter dasar seneng gegem, seneng nyekel, seneng lumpuk-lumpuk ge. Lah kula sampean iki senajan saiki wis gerang-gerang ngene iki. Kan bekas bayi. Nah kapolsek mbok gagahe kaya ngono kuwi ya bekas bayi kuwi. Nah, Pak Camat mbok kaya ngono gagahe baguse kuwi ya mantan bayi. Sing ngomong dhewe iki ya mantan bayi. Mulane karakter dasar bayi niku sampai saiki tasik kegawa mboten saged ilang sehingga wong Jawa ini kata-kata unik gawan bayi wong jenenge gawan angel ilange nek bayi wis seneng gegem-gegem nyekel-nyekel karakter ngono kuwi watak ngono kuwi ya kegawa sampai saiki mulu wong semandinge sampai saiki ya senengane nyekel-nyekel. Wae aja salah paham sik nyekel apa wae nyekel lingkungan, nyekel desa, nyekel kecamatan, nyekel wilayah, nyekel kekuasaan, nyekel anak buah, nek ora iso yo nyekel bokong. Sampai saiki sik kegowo. Lha wong aku lho wis dikawal banser kaya ngono, dibantu TNI Polri. Ngono iki yo mbek ibu-ibu yo sik dicekel cekel ra karo-karuan. Aku paling sedih aku. Ya angger arep munggah nyang panggung gosong kabeh dicethoti wong-wong anggitmu. Kowe ora ngrasake kok. Nek kowe ora ana sing nyethot, sapa sing arep nyethot? Halo. Halo. Yo, sampai sakniki ngono iki. Wong ni duwe watak nglumpuk-nglumpukno, seneng nglumpuk-nglumpukno. Wong semanding sampai saiki lak senengane nglumpukno duwe, nglumpukno omah, nglumpukno tanah. Nek ora iso ya nglumpukke anak. Kuwi padha karo watake bayi nyekel-nyekel gegem-gegem. Heh, engko bareng mati tangane mbegar, tangane udar, ucul. Ana wong mati dulu tangane mesti mbegar, ucul kabeh. Ana wong mati kok tangane gegem, paling mantan petinju. Ha mbok mantan petinju lho nek mati tangane yo mbegar, udar. Eh ternyata sing digegem-gegem sing dicekel-cekel akhirnya ya diculke dilepas mulane lek dipikir yang guyokke. Woi. Lek nglumpukke lo tahun-tahunan tekan luar negeri barang. Lek nglumpuk-nglumpukke ra karo-karuan kok. Entek-entekane mung trimo arep diculke, mung trimo arep dilepas kok. Lah terus saiki diuripke nyang donya niki digengken nyapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu ngapunten nggih, kula tak baleni sik. Kula panjenengan diuripke ten donya niki mboten digengken nyapa-nyapa karo Gusti Allah, cuma digengken api-apian cerita. Kongkon membikin cerita hidup yang indah. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Gusti Allah sing nitahke mati lan urip

ono mana presiden sing paling aneh sak dunya, alim alamah, banyak yang mengakui kewaliannya, cerdas, cerdik, saking cerdase sampai wong sak Indonesia iku juga paham karepe. Menteri-menteri nerak dunung karepe yo. Saking cerdase. Sinten? Gus Dur, Allahu yarham. Gus Dur niku gadah wasbah fikriyah, lompatan pemikiran. Jadi pikirannya Gus Dur ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, wis ngerti. Ini wong semanding mikir ke sesok ini raiso ngono senengane nyalah-nyalah ke mbiyen do nyalah-nyalah ke akhirnya nopo sing di dawuh ke Gus Dur kata sing terbukti kok mbok sama orang gatek ke diomong yuk. Mulane kula pesen sekali lagi, kula pesen ojo sok neng seneng nyalah-nyalah ke sampeyan lho wani nyalah-nyalah ke presiden bareng ngono kula pangkatmu ilopo. Berarti sama nak rumangsa luwih pinter timbang presiden ngono to. Kumpul mau pinter sampean, sing dadi presidennya mesti sampean. Anyel lah gue nyamun. Woi, wong nek nyalah nyalahke niku berarti raru mongso luwe bener to. Pangkatmu apa? Pakai lerte ya ora kok. Mak langkung-langkung sing disalahke kok ulama kiai aja nganti kualat kula panjenengan mboten kelase kula panjenengan iki wong kotor umpama kok gak sepaham gak sependapat yo aja sampe ngilok-ngilokke kualat mangke. Iki soal usum iki no media sosial membuli, mencaci maki, menghujat, memfitnah, ngelek-elek. Ya Allah, pemane sing jenenge berita hoax. Wis kuwi nek ana model ngono-ngono kuwi, kowe ora usah melu-melu. Lah nek kis kadung mlebu nyang HP-mu, mandek terakhir nyang HP-mu, wis aja disebarke, aja diserke. Terakhir tekan HP-mu, nek perlu HP-mu klebon ngono kuwi bantingen. Marake dadi fitnah berkepanjangan kuwi. Kuwi kabar ora jelas, sing nyebarke ya wong ora jelas. Lah nek sampean mbok sebarno pisan berarti sampean yo katut dadi wong ora jelas. Lah sing ora jelas kuwi demit. Woi. Woi. Masa iki kata kok ngono. Nyalahke kiai, nyalahke ulama, ngilok-ngilokke, menghujat. Masya Allah, mpun ngantos. Umpami kok mboten setuju, mboten sepakat. Ya wis menengo. Ayo rumong soawak dhewe iki luwih rendah ngono lho. Beliau-beliau para ulama, para kiai itu kan par karo Gusti Allah. Nek bengi don jungkung ibadah, istighfar, nangis-nangis nangarsane Allah, zikir, donga. Lah kowe nek bengi nyapa? Malah kopek ngono kuwi. Kaya wong bersih. Umpama kain ngono ya putih bersih ge anyar. Ana kotore sithik ya ketara. Ning resikane rak penak to. Diucek sithik resik. Nang sampean mbok kotor sapirang-pirang rak ketara wong gombal amoh. Ngetimal kaya apa campur telethong ya biasa soalnya gombal. Lek wis ngono ku to resik-resikane angel. Mula para gombal-gombal lamas sedaya. Nah ya dong rumangsani to nek kula sampean iki gombal lamo, wis resik-resikane angel ya mbok diucek-ucek karo-karuan ya panggah ngono kuwi. Nek kula sampean iki beda nek para alim para ulama kae iki cara banyu no wening, bening, jernih. Iki umpama ana regete ya ketok disuntik sithik kan wis ilang regete. Nene kula sampean mbok kotor karo-karuan ya biasa wong modele sapi teng. Peceren kuwi. Wis aja ngilok-ngilokke. Nah wis. Bapak Ibu. Nabi niku ya kathah jumlahe 144.000. Manusia pilihan Allah. Nah, 144.000 nabi. Nah niku sedaya sakniki nggih karek cerita Al-Qur'an sak monten kandele niku lho. Bahas salat nggih mboten kathah, bahas zakat mboten kathah. Bahas poso niku namung pirang ayat. Bahas haji namung pirang ayat. Sing kathah isine nggih cerita. 2/3 isi Al-Qur'an niku kan cerita. Ah, iki. So sampean nek wis nang akhirat, kan mesti badhe mriko to nggih? Rencananya kapan? Niku dikengken setoran cerita. Samane mboten dideleten donya mawon karo Gusti Allah, dipindah-pindah. Wong Gusti Allah ndamel alam niku kathah, sedaya kanggo menungso. Nah, sampean ku dipindah alam, dipindah alam, dipindah alam. Yo ben rontok pengalaman ngono lho. Ngure kok ming utek kae nanggone Marata. Yo kersane rontok pengalaman. Saiki biyen wis bar kok alam rahim, alam kandungan. Saiki no alam donya. Yo ngene iki modele alam donya. Lah engko diluk engkas, sampean dipindah no alam kubur. Nanti pireng to nggih alam kubur? Mosok sampean mboten pengen dolan-dolan rono? Yo ningali mriko ngoten to. Lho, to mriko niku ya Allah, para nabi wis nang kono, para rasul wis nang kono, mbah-mbahe sampeyan ya wis nang kono, arek sampeyan sing urung. To mriko nggih rewejo Bapak Ibu, penduduke suwakeh nang kono. Lah mergo apa? Sampeyan dhisik. Ayo bareng ayo. Nah, mergo kula sampean dikengken. Iya. Dikengken api-apian cerita, dikengken api-apian prestasi. Yo ayo gawe cerita sing apik. Urip iki ayo gawe cerita sing apik. Sok nek wayah setoran cerita ben sing disetorke cerita sampai pantes diceritake. Aja nganti wong kok gak pantes diceritake. Ana lho wong iku pantes diceritake, ana sing gak pantes diceritake. Ana sing pantes diceritake. Masyaallah le, ora kaya mbahmu apike. Wong kok kaya ngono, mbahmu biyen niku anggur salat mesti jamaah. Mbok udan kaya apa ya payungan nang masjid, awake lara-lara kaya apa? Ya panggah nang masjid jamaah. Nek dalu mesti tahajud nang wiridan sampai ngenteni jamaah subuh. Karo sapa-sapa ya apik mulane wong ya do seneng karo mbahmu. Mbahmu ki ahli berjuang biyen. Pantes diceritakno. Tapi ana wong wis saking eleke kelakuane nganti ora pantes diceritake. Wis le, wis ora usah nyeritake bapakmu. Marake dosa. Aku lek krungu critane bapakmu ndasku mumet tok le. Nek krungu jenenge bapakmu disebut langsung kudu mencret tok aku. Ono saking eleke. Nganti critane niku lho nglarakke wong. Elek-eleke wong tuh ngono kuwi. Bu mbah ra direkno. Ayo gawe cerita sing apik. Somben wayahe setoran, setoran critane kula sampean niku lho ben. Mbah ra nyaut to. Mosok urip kok ape gawe cerita elek. Sing disetorke elek yo. Elek. Gawe cerita sing apik. Lah saiki wong ndi iki jenenge? Semanding. Iki rata-rata wonge rumangsa apik. Nek omonganku salah kena dibantah kok. Wong Semanding iki rata-rata rumangsa apik. Nggih mboten? Padahal asline asline rumangsa apik. Wong jenenge wong rumangsa apik niku berarti kan ora mau rumangsa tok. Nah, saiki ayo usaha dadi wong sing apik. Nah, wong apik niku sapa? Oke. Wong apik niku wong sing ora elek. langge wong apik niku wong sing ora elek. Nek bahasane agama, wong sing paling apik niku ya wong sing takwa. Wong sing paling mulya niku ya wong sing takwa. Mula takwa niku lebih ke arah isi, mboten bungkus. Kula nek gawe contoh gampil. Pesta pernikahan muda-mudi laki perempuan itu semeriah apapun hanya bungkus. Isine apa? Cinta, kasih sayang, pengertian, kesetiaan, tanggung jawab. Loh. Apa artinya kamu sama dia? Kalau dia mau melaksanakan pesta pernikahan meriah, tapi tanpa ada cinta, kasih sayang, pengertian, kesetiaan, dan tanggung jawab, hambar tau. Itu namanya hanya casing, hanya bungkus, isinya enggak mutu. Rumah yang bagus, mewah, megah, indah, niku namung bungkus. Isine keluarga sing guyub, rukun, harmonis, bahagia. Lah omahe wapi eram. Ning isine meng wong tukaran, padu, cekcok, kerah bendino. Kuwi dudu omah ning kandang. Patu. Loh. Wajah yang ganteng, keren, gentle, gagah, ayu, kemerusu, cantik, menarik, manis, kinyis-kinyis, kebe, semuluhai, aduhai, imut, yahud, bahe, nol, menol, menol, semak, kebelen, nol, kemontok, kemolak. Niku namung bungkus. Isine apa? Kepribadian dan akhlak yang mulia. Wayu, bodine wapi. Tapi kelakuannya kaya mak lampir. Ya tuntun no pasar sapi. Wani ngingoni pedet no. Ngono lho. Hei. Hei. Ngapunten. Kekayaan sampean di duit sak pira akeh, donya sak pira akeh, tanah sak pira akeh, itu namung bungkus. Isine apa? Ati sing tentrem. Ha kowe sugih blegedu. Ning atimu ora tentrem, nggo apa sugihmu? Ngono lho. Pancene wong takwa niku ngati-ati, wedi salah nang ngarsane Allah. Dasare mergo seneng. Wong niku nek seneng rak ngati-ati to. Ana maratuwa duwe mantu anyaran, saking senenge karo mantu anyaran, ngati-ati masak biasane ngawur ya malah diprogram kok. Isu iki masak ngene, engko sore ganti masak ngene. Sesuk ganti meneh menu ngene. Masakane mateng, anake dhewe arep mangan lho, janji mantune urung mangan. Ora entuk, aja mangan sik, mantune urung kok. Masmu urung mangan, kok arep mangan kok sik ngenteni masmu ngono. Buka nutup lawang biasanya jebret jebret sak banter-bantere mergo duwe mantu anyaran yo nutup lawange ati-ati no cepik mlaku nyang omah yo nyak nyak nyak gruduk gruduk gruduk gruduk mergo duwe mantu anyaran ati-ati mlaku sak mlaku apa maneh mlaku nang ngarepe kamare mantune njinjet to wedi ganggu mantu. Semono uga mantu anyaran saking senenge maratuwa, ngati-ati. Mangane biasane klunting klunting klunting klunting nek kecap ya nyang nyang nyang nyang klunting klunting ding ding ding ding ding. Iki mergo saking senenge karo maratuwa, mangan yo ati-ati, aja nganti metu suarane. Mamah karo mingkem. Atus biasane biar biar gerajak gerajak gerajak. Iki ati-ati ya. Kricik. Kricik. Apa? Pengalaman? Hati-hati itu artinya gini. Boleh kita minum, tapi enggak semuanya boleh diminum. Boleh kita makan, tapi enggak semuanya boleh dimakan. Boleh kita melihat, tapi enggak semuanya boleh dilihat. Boleh kita mendengar, tapi enggak semuanya boleh didengar. Itu namanya hati-hati. Boleh kita minum, tapi enggak semuanya boleh diminum. Teh hangat, boleh enggak? Boleh. Banteri, teh hangat? Boleh. Susu hangat? Boleh. Jahe hangat? Boleh. Kopi hangat? Boleh. Ciu hangat? Enggak tekan tua hangat, tekan cukre hangat. Balik nih, teh hangat? Boleh. Jahe hangat? Boleh. Uyuh hangat?

ya gedebok kuwi telatene ana. Sama nek pengen mara tuwa sing ora ana salah, ya aja golek mara tuwa wong. Cagak listrik kuwi lho. Pengen tangga sing ora ana salah, ya aja tanggonan karo wong. Kowe nang urip ana tengah ora-ora kono. Ijen yang terus dadi ketua suku Blekok. Jenenge urip kumpul uang lah, uangnya mesti ono salah. Makanya aturannya pripun, nek ono sing salah dibenerke, nek ono sing lali dielengke. Cara wong Jawa, lek ono kancamu, tanggamu, sanakmu sapa wae sing lali apa salah dikandani. Nggih Bu nggih? Nggih Bu nggih? Ayo jujur, sama nek misale disalahi karo tangga, ngono ku tanggamu sampean kandani apa sampean kandake? Dikandani apa dikandak-kandake? Pisan kas, misale sampean dilarani ati karo tangga, ngono ku tangga sampean mau sampean ngomongi apa sampean ngomong-ngomongke? Ngomongke. Heeh. Lah, ngono ku nambah dulur apa nambah satru? Satru. Nambah ganjaran apa nambah dosa? Masalahnya rampung apa tambah dawa? Nah, tapi hatimu lega to? Heeh, wong pancen bolone iblis. Wis lega atiku nek ngene iki. Lega atiku nek ngene iki. Nek mbiyen lek ngandak-ngandake lek ngomong-ngomongke mara tangga karo petan. Saiki mboten luwih canggih lewat setan gepeng. Nggih status di-share. Dadi wong sak donya dicurhati kabeh. Nah, pokoke sing gelakno atine iki liwat ngarepe omah sret, ngono langsung update status demi telewat. Ya Allah, ya Allah. Bu. Tak baleni. Nek ana sing salah, sing lali dikandani. Nek sampean wani, nek ra wani aja dikandak-kandakke. Nek sampean wangi diomongi, nek wani, nek ra wani aja diomong-omongke, didongake. Empo. Bu. Diteruske mboten? Nek nyuwun terus kudu dijawab sing jujur pertanyaan kula. Jenengan nate mboten ngandak-ngandake bojo teng ngene wong liya. Wajahmu wajah penuh kebohongan. Jujur. Nate mboten ngandak-ngandake bojo nang wong liya. Pret. Mesti nate. Bu. Bu. Umpama bojomu ndablek terus mbok omong-omongke wong, ndableke waras mboten? Umpama bojomu medhit terus mbok omong-omongke wong, medhite waras mboten? Lah iya ngono kok sik dilakoni wae. Kaget yo biyene. Bapak. Bapak. Nate diomeli bojo, Pak. Oh, bendina. Nek bojomu ngomel ngono kuwi, mbok omongi apa mbok omong-omongke? Wani ngomongi. Ayo jawab sing banter bapak-bapak. Sampeyan nek nyang omah kuwi luwih sering nyeramai bojo apa luwih sering diceramai? Senasib, Pak. Nah, kula niki tukang ceramah. Ya terkenal. Lek nyang jaba. Lek nyang omah ya. Heeh. Mulane kula niki nembe mados niki. Muga-muga panggih. Kula niki mados kiai sing iso nyeramahi bojone dhewe. Kula arep merguru kula. Ngono kuwi piye carane ngono lho. Lah nek jamaah tak ceramahi 2 jam kuat. Lah nek bojoku dhewe tak ceramahi 2 menit minggat. Dadi ngene. Ini rungok kita pangapunten pangapunten setan niku bengok-bengok senengane. Jadi lek nyasarke Nabi Adam sampai dendame tekan anak turune Nabi Adam. Ora rampung-rampung. Soalnya setan wis kadung sumpah nang gone Gusti Allah. Fabima aghwaitani laqaudannahum siratal mustaqim. Loh. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkanku. Titenono. Oh, Gusti Allah nanti kon niteni lho jajar. Nah, keranjingan tuh. Walaupun manusia anak cucu Adam itu wis bengak-bengok ihdinash siratal mustaqim, ihdinash siratal mustaqim, aku akan terus menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Iki terusane. Summal atainahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarhum syakirin. Dan aku akan mendatangi manusia, menyerang manusia dari arah depan, belakang, kanan, kiri, dikepung karo setan. Jadi setan leh nyerangi dari segala arah, depan, belakang, kanan, kiri. Lah iki ana loro sing ora disebut mbek setan, atas karo bawah. Paling kelalen, Dek. Lho iki rahasiane piye? Wong kuwi janji sik gelem nyambung ke atas sama menjungkel ke bawah. Menjungkel itu menyosop ya kaya lambemu kuwi. Selamat teko setan, nyambung ke atas melalui zikir. Nyosop ke bawah melalui sujud. Sing disebut sujud, sing dimaksud sholat. Bapak ibu, sujud iso ngelawan setan? Nggih. Maksudnya nopo? Kesalahan pertama setan kepada Allah itu kan gak mau sujud. Diperintah sujud karo Gusti Allah, setan ora gelem. Nggih nopo nggih? Mulane leh mungsuhi setan wi nganggo sujud, Bu. Sama nih paham to ora tau tak omongi? Kesalahan pertama setan kepada Allah itu gak gelem sujud, diperintah sujud karo Gusti Allah, setan ora gelem nggih mboten? Mulane saiki lek nglawan setan nganggo sujud. Dadi sampean salat nek wayah sujud, kuwi intine salat. Sing temen nek sujud, sing khusuk nek ora khusuk dikhusuk-khusuke. Sing rontok suwe kuwi ngantemi setan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Le. Lah wong ngantemi setan nok trimo dul dul dul sujudmu modela entul jendit entul jendit entul jendit tapi padha karo kowe ngantemi setan meng mbok jonoli ndase dul dul jere setan gak apa-apa wek ora apa-apa wek setan nok trimo mbok jonoli mbok duduli mulane sujud geyet no Allahu akbar cetok ngono sekali nyosop bathuk mentol telu nyosop indo mentol 6 Lha dirampung salat isa rupa-rupa rai ngono kuwi. Lha kuwi ngantemi setan kok mung dirimo tul balik kaya pitik nutuli jagung ngono kuwi. Halo. Embo. Wong kuwi janji ceh gelem salat aman teko setan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula salate sing bener. Ngene kadang kena wong semanding. Salat fardu lho sik dinyang. Sedina suwengi mestine lima nang karek loro kok. Subuh hilang, duhur hilang, asar hilang. Salate mek isak karo magrib. Iki berarti wong Islam sing mareke mek sagrib to. Nang salate mek isak karo magrib. Halo. Halo. Mboten jenengan ngingeti kula mawon. Malah benere mboten cuma lima waktu kula jenengan iku kudu tujuh waktu duhur, asar, maghrib, isyak, tahajud, subuh, duha golek tambahan sing lima waktu niku modal pokok kurang no akhirat butuh sangu sing akeh mula kudu golek tambahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nun sewu misale nggih panjenengan nyambut damel niku normal jam sekawan sore rampung budale jam pitu tekan jam sekawan niku normal terus penjenengan gadah kebutuhan ingkang ageng butuh dana tambahan terus ditawani nyambut gawe tambahan namine lembur dalu-dalu purun apa mboten bayarannya gede purun mboten, urusan dunya perlu sangu kathah mawon, kedah ditambahi lembur. Panser tolong di anu bae di kawal yo ora usah akeh-akeh. Nggih, monggo. Nggih. Amula kula panjenengan yen kepingin untuk ganjaran tambahan nek bengi kudu lembur. Nyapa? WA, FB, IG, VC, video call. Ya lembure iku ya salat. Kowe aja mung jagake salatmu sing fardhu tok kuwi iki modal pokok. Dilembur nganggo tahajud, salat hajat, salat taubat, salat tasbih, salat witir, ngoten nggih? Nggih. Mbah nggih mu ora semangat blas ana. Ngoten nggih? Nggih. Kowe mung jagake salat fardhu no, salat ya ora mutu ngono modele. Gayane lek usholli. Usholli. Usholli. Lek takbir Allahu Akbar. Engko lek wis maca donga iftitah pikiran blakra atine mblayang mesti wi. Kabiro alhamdulillah katsira pirang-pirang wulan ora udan. Insyaallah Akbar ki tanduran nak yo garing kabeh. Ya Allah, liman hamidah diatur ngene bongko tenan rasane. Allahu Akbar iso nyaur utang porang ya. Allahu Akbar jagane becek tak itunge 16 kok. Allahu Akbar ngono gek ngi bojone Solikin yo manak pisan ki koyo niliki bayi to. Mosok ngono kuwi. Mula yo kudu karo dilembur. Bu. Apa sih karepe setan kok nganti leh nyerang menungso dikepung dari segala arah? Goalnya cuma satu. Endingnya satu. Wala tajidu aktsarohum syakirin. Untuk mencabut rasa syukur dari manusia. Nah, malam ini acara syukurane anak rantau memberikan pelajaran berharga kepada kita betapa pentingnya syukur. Bu. Hei, setan itu kepengen mencabut rasa syukur dari manusia. Soalnya menungso janji sak gelem syukur mesti dadi menungso sing apik. Setan kok ngerti? Ngerti. Apa ndengokno? Setan iki lek ana pengajian ngene iki ya teko. Ndongsong-ndongsong ngisor wit ngono lho modele. Wong suke rumah sakit yang sing VIP direwat di ruangan namanya Al Firdaus. Keren to? Ruangane nama surga tertinggi Al Firdaus. Wapi ruang tamune luas. VIP ono kulkase ber-AC, ono TV-ne bersih, hambune wangi, tempat tidure so setel munggah mudu, adus iso karo ndlosor ndlosor. No bantat kuwi banyu panas, banyu anget, banyu adem. Onok koran, onok buah, onok macam-macam makanan. Tapi isine wong gereng. Aku imbatin, Firdaus isine gereng kaya ngene. Padahal kuwi lagek loro awake. Apa meneh sing loro kok atine? Ya Allah, ana tangga iso tuku mobil, masuk angin seminggu. Nanti Pak mlaku sing duwe mobil iku liwat. Weng, ngene kan yo disapa didit. Monggo, Mbak. Ya. Setan kuwi, setan kuwi. Lho mobil ngono dipamer-pamerke setan. Nah sing di mobil ora krungu wis bablas kok. Ning kancane ngerti akhirnya sing di mobil diomongi. Saman wingi ketemu wong nyapa ya? Iya, saman lho di setan-setanke. Lah salahku apa? Yen ndarani pamer. Wong kaya aneh mulane solek ketemu meneh ra usah nyapa, ra usah haru-haru dadi perkara. Akhirnya sesuk ketemu meneh, langsung bablas ngono ae timbangane nyapa haru-haru dadi perkara. Weh, sesuk dilokke. Lho, sombonge to. Mobil kreditan disombong-sombongno. Soale sing dilewati wong semanding, wong wedok. Nah, rata-rata wong kene lambene kan wis do lecek. Lah wong karepe awale karo bojone ya biasa-biasa, hubungane ya damai-damai aja. Begitu tangga ngarep omah, omahe dibangun terus tuku mobil. Sing lanang diunek-unek kira karo-karuan, Pak. Deloken kuwi, omahe dibangun tingkat 3, mobile anyar. Lah kowe yah mono yah mene kok panggah ngene wae. Aku nyawang sampeyan kok mblenek. Masa yah mono yah mene kok ngene wae mbok usaha. Wong lanang kok keple ra iso apa-apa iki. Lah sing bangun omah tanggane kok sing remek bojone. Wonten mboten wong wedok semanding sing model ngoten niku? No, iya iki wonge teko aku ngerti, kudunge ireng wonge. ya Allah. Padahal hidup nikmat itu kalau pandai bersyukur. Ini lagi masuk inti saja nih, tapi waktunya wis entek. Apa saja kalau disyukuri itu jadi indah. Iya. Makanan itu kalau disyukuri indah, kalau enggak disyukuri jadi penyakit. Bener. Kula lek bimbing jamaah haji niku kula pesen, ketemu panganan nopo ae nang Mekah nang Madinah, panganane wong Arab disyukuri, sehat sampean, kuat sampean. Saestu sing alhamdulillah panganan Arab iki kaya ngene, enak tibake panganan Arab, sehat, Pak. Tapi sing ngopo panganan Arab iki model opo, ambune nyengak kaya ngene, panganan opo mencret 12 dino. Makanan itu kalau disyukuri nikmat, walaupun sederhana, cuma nasi karo sambel kecap tok plus sate, wi enak. Dadi ya sekali-kali to, lan dum-duman daging korban kok. Rumah walaupun kecil sederhana nek disyukuri alhamdulillah wis duwe omah dhewe, masyaallah. Sing pinter syukur janjine Allah mesti ditambahi, nggih Bu nggih. Bojomu nek mbok syukuri indah. Ora percaya, engko tekan omah bojomu turu senter. Yo, ben metu syukurmu. Engko mesti kowe syukur kowe. Alhamdulillah ya Allah. Kula diparingi ngon-ngon ngeten niki ya Allah. Iki nganti kaya ngene dadine iki perkara mbelani aku. Ngono lho. Alhamdulillah ya. Nek nyeluk ya. Alhamdulillah, Pak. Pak, sampean kok gelem ngrabi aku. Umpama sampean ra gelem ngrabi aku terus sapa sing kok lurahiku, Pak? Pak. Ngono. Nih, maksud kula ngeten, wong nang wong mawon yo nyang wong wae lho, lek disyukuri engko yo kepengin ngenakno. Saestu niku, wong lanang diomongi, "Pak, aku mulai urip rumah tangga mbek sampean, mulai dadi bojo sampean, uripku kok tambah penak, tambah penak, tambah penak." Wong lanang yo sowo mangat, kok kudu ngingoni. Digolek-golek kerambanan apa ngono model. Njajal nang sampean ora syukur, "Pak, aku mbiyen uripku penak sih melok wong tuaku. Mulai rabi ambek sampean kok tambah loro, tambah loro, tambah loro, ora tau ngrasake penak." Wong lanang wis nesu wae, tak suwek lambemu. Penek ra seneng karo aku ndak wis ngomong nang dilempiti lambemu tak wangi nglempiti. Nem mulih nang gone wong tuamu ngono. Aku nyawang kowe munek-muneket biyen. Njajal wong lanang nang sampean lembung lak pau enak. Pak. Sama nilai. Wis ganteng akas. Wong lanang ya dilokke ngono, wis ganteng akas. Engko malah wakas. Nggawa linggis, nggawa sapa-sapa dicukiti kabeh ngono terus. Nan, ndari yo. Menjajal sampean lokke. Engko ra Pak, samane lho. Wis rupane elek, mbler. Engko bojomu terus metu teko omah kluyur-kluyur-kluyur ana perapatan lenger-lenger nganti dirubung laler ngono. Sami Pak, wong wedok nek disyukuri tambah apik. Dek. Aku bejo lah bojo sampean. Sayu sregep. Wong wedok nek diarani sregep langsung nang pawon. Nyapu, mbah umbang, ora korah, masak nang apa-apa digodhoki kabeh. Dilono sregep kok. Sampeyan Dek, tambah ayu modele. Ngene terus masak. Tambah ayu ambek dateng-dateng ngono. Wadus mlebu jedenge kosokan resi nek kosokan nganggo botol. Sroko sroko sroko. Wis mlebu kamar ngadep kaca ambek tutal tutul tul tul tul tul. Tambah ayu bojomu. Nek ora mbok syukuri, Dik, rupamu elek bler. Wong itu terus glimbung. Emoh nyapo-nyapo. Masak emoh orang-orang mau nyapu ya mau anak nangis ya dijarke kan adus sih lo mau pas maghrib nang adus mah kok ngelek kok adus ya Allah. Mulanya gini ada orang yang kulino zikir insya Allah kok mati ini ya pas zikir melaku kesaduk innalillah nyebut ya sidik-sidik nyebut sama Gusti Allah memek kelambi nang ceblok ya Allah kelambine kok ceblok kabeh nyekeli sendok merusut ya Allah kok merusut putune teko masya Allah putuku ingko waya kaget nyawa lepas ya ngono Allah oe nek wong nyawane lepas kok nyebut asmane Allah. Gusti Allah janji ana jalisu man dzakaroni. Aku siap ndampingi wong sing nyebut aku. Langsung disambut Gusti Allah. Dadi wayahe nazak niku kaget wis kulino ya Allah. Tek mati. Ono wong ora iso nyebut kok. Meme klambi niku nang ceblok kabeh nanya. Kok iso ceblok kabeh ngene iki. Mangan sendoke ucul. Kesandung cetet. Putune teko yon. Putuku. Kira-kira nek mati sing teko sapa? Mak lampir. Dianggep jamaah. Lene nene sing yo. Ana wong lara penyakite padha tapi gayane ora padha. Padha mlungkere, padha kemulane sing siji. Allah. Astagfirullah subhanallah la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah Allah sak wayah-wayah roh metu Allah ngono la sijine ya kemulan sampai diseneni karo keluargane nyebut to Pak nyebut nyebut Pak nyebut wong ra kulino yo but bonusnya dereng piye wis ngomong wis meh 2 jam ora oleh rampung. Matur suwun. Wis. Kurang yang ngundang meneh kok. Nyun pangapunten sanget. Kula ngapunten nggih ngomongnya rontok bentak-bentak soalnya sampean ngantuk ben melek. Pangapunten sanget, pangapunten nggih bahasane kasar, pengen halus nggih kapan-kapan ngundang kiai bangsa halus mawon. Kula saestu nyun pangapunten. Lepat khilaf mesti wonten. Pun kathah sing kula sampekne lan pun kathah sing lali. Lawa jere al insan mahalul khotok wan nisyan. Menungso kuwi nggone salah karo lali. Lha ten pengajian ngeten iki sing kathah salah penceramah, sing kathah lali jamaah. Kula selaku penceramah kathah salah, jenengan selaku jamaah kathah lali. Kula ceramah 2 jam kok arano salahe. Ora mungkin. Njenengan mirengke ceramah 2 jam kok apal leleng kabeh mbel gedes. Amin. Mulane donga muga-muga dibarengi hidayahe Gusti Allah. Mugi-mugi desa miki tambah barokah. Masyarakate saged membangun dan membentuk, membuat cerita hidup yang indah. Dulur-dulur engkang merantau mugi-mugi diparingi kawilujengan, kabagas warasan, dipun paringi kemanfaatan lan keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.